Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh ala izza wa fil muqaddimah sahibul fadilah kiai haji Shodiq Hamzah di Ma'izzuh, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Hendy, Wali Kota Semarang, dan segenap pejabat yang hadir, poro bini sepuh, sesepuh, khususipun pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah, Suriatan, Tanwidiatan, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Semarang, para bapak-bapak, ibu-ibu, Nahdiyin, Nahdiyat, Muslimin, Muslimat, Ansor, Fatayat, Banser, dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Pertama-tama, saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka harlah Nahdlatul Ulama yang ke-91 atau menurut penanggalan Masehi ke-88. Mudah-mudahan kumpul kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Barokah, manfaat fit dini wa dunya wal akhirah. Panjenengan sedaya kala wau didangu Kiai Shodiq seneng NU apa ora? Jawabe muni seneng. Seneng menika macam-macam. Ana sing seneng mergo tanda gambare. Seneng karo Kiai Shodike. Apa seneng karo apane? Nek kula sing ditakoki kowe kok seneng NU? Niku jawabane dawa banget. Sak mau idoan dhewe iki. NU menika setunggaling organisasi sing aneh, unik. Bahasane Pak Ganjar Pranowo unik. Tidak ada tunggale. Ora kaya Golkar. Ora kaya P3, ora kaya PKB, ora kaya HMI, ora kaya PKS, ora kaya FPI. NU menika sadurunge dadi jam'iyah atau organisasi, menika sampun wonten jamaah. Wonten komunitas-komunitas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, ada komunitas-komunitas kiai pesantren, santri, masyarakat pesantren. Kiai-kiai pesantren yang mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai lain. Mulane kok kok anggil ulama, sakniki niki ulama pirang-pirang. Ana ulama gawean pers. Ana ulama gawean partai politik. Ana ulama gawean pemerintah. Ana ulama gawean dhewe. Komunitas yang dipimpin oleh ulama-ulama pesantren itu ada di mana-mana ini. Kiai pesantren itu mempunyai ciri khas. Pertama, dia orang yang sangat Indonesia, yang sangat menyintai tanah airnya. Mulane kula nek kandha ning ndi, wong NU kuwi aja lali. Wong NU kuwi wong Indonesia yang beragama Islam. Pisan malih, wong NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia, bukan turis di Indonesia ini. Nek koyo Azhari M Top, dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur dia tidak peduli. Tapi kalau orang Indonesia kemudian tidak peduli Indonesianya rusak, itu sudah keterlaluan. Tidak bisa masuk akal kita. Kiai-kiai NU niku sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tasih sekolah sinau tengene Masjidil Haram bersama-sama kawan-kawannya dari berbagai negara yang terjajah asing itu berdoa di Multazam untuk kemerdekaan tanah airnya masing-masing. Mulane wonten tiang Arab namine Muhammad Asad Shihab, seorang wartawan yang pernah di Indonesia menulis buku dengan judul yang luar biasa. Kula nemu buku menika terbitan Kuwait. Mun kula terjemahake. Ketoke wis diterjemahno Kiai Sodik ning cara Jawa gandul. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Mulane niku Kiai Hasyim sak pengisor wis koyok wasiat kabeh kudu memperjuangkan Indonesia piye supaya api Indonesia. Termasuk putune sing namine Gus Dur barang niku. Niki pertama. Kedua, pemahaman keislaman para kiai-kiai pesantren itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul kiamah. Kok amin wong iki fakta kok diamini. Harapan iku sing diamini. Wong NU wis ngene iki apa? Kiai-kiai pesantren tidak seperti umumnya mubalek-mubalek yang dengan enak mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu binniyat. Saudara-saudara, kaya-kaya ndik ni tanggane Kanjeng Nabi. Mangke niku ditakoki teng mriku niku, kowe kok iso muni nek iku dawuhe Kanjeng Nabi saka sapa? Nek kiai-kiai pesantren saged jawab, kula sampean takoki dari mana? Kula jawab, kula saking guru kula Kiai Bisri Mustafa, saking guru kula Kiai Ali Maksum, saking guru kula Kiai Makhrus Ali, saking guru kula Kiai Marzuki Ali, saking guru kula Syekh Yasin Al-Fadani, saking guru kula Syekh Abdul Halim Mahfud. Mangke sing ditakoki guru-guru kula. Kiai Bisri ditakoki, kowe kok iso kandha karo Mustafa Bisri, nek iki dawuhe Kanjeng Nabi saka sapa? Kula saking Syekh Umar Hamdan. Umar Hamdan ditakoki saka sapa? Saka Syekh Faleh. Terus ngantek tekan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amang kanat hijratu ya Allah wa rasuli wa hijratu ya Allah wa rasuli. Terus Kanjeng Nabi Muhammad saka malaikat Jibril, malaikat Jibril saka Allah azza wa jalla. Ana ngaji ihya ana urutane sambung silsilai mata rantai dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Imam Muhammad bin Muhammad Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sedaya niki pertanggungjawaban ilmiah yang tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Nah, makanya sampai ditakoi, dari mana sampai tahu kalau ini hadis dari Kanjeng Nabi? Saya baca majalah Al-Hidayah. Yang majalah wis tutup piye? Redaksi wis bubar. Pertanggung jawabnya lah jelas. Ada kelompok-kelompok kiai itu kebetulan di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Kalimantan Sulawesi ada, mereka kumpul. Kalau kata sahabat Ali, sesuatu yang tidak benar saja kalau ditanzim, disistematik, diatur dengan rapi, itu mengatakan yang benar. Yang batil itu kalau ditanzim bisa ngalahkan yang batil. Apalagi ini adalah benar. Kalau ditanzim, alangkah sangkil dan mangkusnya, alangkah efisiennya. Terus dari jamaah menjadi jamiah Nahdlatul Ulama tahun 26. 91 tahun yang lalu komunitas-komunitas itu tadi mengorganisir diri menjadi jamiah. Lah paham para kiai-kiai itu juga paham mayoritas umat Islam di dunia. Pemahaman mayoritas umat Islam. Jadi sampean iki wong-wong NU aja blerengen nek ana ketoke kok wong Islam kok pemahamane ketoke kok luwih gagah. Tak kiri wong sing ketoke gagah kaya-kaya untuk beslit kok Gusti Allah makili Gusti Allah sendiri. Ngapling-ngapling swarga embek neraka. Kowe ning neraka, aku ning swarga. Ono sing jadi berbalik 180 derajat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mengajak seperti yang dianjurkan Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi mereka tidak mengajak, tapi membuat lari orang dari Islam. Sampai nek niteni cirine ngoten niku. Nek wong NU ngajak. Nek liyane kudu nyepak. Dadi sing liyane jahanam kabeh, mok ndikne tok sing ning swarga. Kulo niki mbatin, iku engko gak kesepian. Swarga niku rumangsane mok sak Semarang ngono ae rumangsane. Arduhas samawat wal ard. Al jannatu arduhas samawat wal ard. Mok dinggoni ndikne tok glondang. Gak ono akale ning diakale. Niki supaya sampean mantep kula kandhani, kula pun keliling dunia. Kula pun ngecek pemahaman-pemahamane tokoh-tokoh Islam di dunia. Termasuk Grand Sheikh Al-Azhar, termasuk Grand Mufti Syria, pun kula tuwi kabeh kula kepengin nyocokno pemahamane NU kalih beliau-beliau itu. Dan plek plek pras. Ngantek kula duwe keyakinan nek dawuh Kanjeng Nabi alaikum bisawadil a'zam netepono sira kabeh ning gone golongan yang terbesar. Kula yakin itu yang dimaksud adalah NU. NU menurut survei terakhir menika 70 yuta. Sayangi sing nyurvei ora NU dhewe. Wong liya. Sing nyurvei wong liya. 70 yuta. Berarti ini sekitar 30 kali penduduk Saudi Arabia. 3 kali penduduk Australia. 70 juta. Pinten? 70 juta. Mulane ana pilpres barang niku NU mesti wah menggiurkan mergo. Wonge 70 juta. Muslimate mawon tercatat nih muslimate rada rapi niku tercatat ada 22 juta. Jadi pemahaman Islam, sikap kemasyarakatan Islam menika sampun disusun, dirumuskan dalam apa yang disebut khithah Nahdlatul Ulama. Mulane sapa wae sing dadi pengurus NU ora kena ora maca khithah. Mergo nek ora maca khithah, engko prilakune iso bingungno warga NU sing maca khithah. Pengurus sing ora maca khithah bingungno warga NU sing maca khithah. Mergo pinter-pinter warga ini pun maca kabeh. Terus bingung lho kok ngono. Salah satu sikap kemasyarakatan NU yang sudah dirumuskan di dalam khithah Nahdlatul Ulama adalah sikap tawassut wal iktidal. Niku ciri nih. Wong NU niku tengah-tengah, sederhana, tidak tataruf ke sana, tidak tataruf ke sana. At-tawassut wal iktidal. Kalau berlebih-lebihan itu jelas bukan sikap yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Sikap tawassut wal iktidal. Nek teng mriki niki namine tataruf. Nek bahasane pejabat ekstrim mriki. Sampai nek teng mriki niki mboten saged mereka. Isane maklono tok. Nek mriki tiba sampean. Nek sampean teng mereka. Teng mriki niki. Niki nggih tataruf niki. Ekstrim. Sampai mboten saged mriki mergo tiba sampean mriki. Nek NU to mriki iki. NU to mriki iki. Nek sampean teng mriko, mangke sing mriko merasa sampean jauh. Tapi kalau sampean teng mriko sing mriki merasa jauh. Tapi nek sampean teng mriki sedaya merasa dekat. Itu NU. Umpama kok ana sing nyenggol-nyenggol, kita masih ndak akan jatuh kemana-mana. Senggol kok kene isih ora tiba. Senggol kene karena kita di tengah. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an ummatan wasato. Kita adalah ummatan wasato, umat tengah-tengah. Jadi wong NU ora kena petentengan berlebih-lebihan dalam segala hal. Sikap itu harus dijaga. Poso-poso terus nyuwiping warung. mesti bukan orang NU. Mas kurang. Lah iya lah wong poso-poso. Wong poso-posone dhewe, wong golek pangan kok ditutup itu piye? Akale ning ndi? Mergo ora ngaji. Ngajine ra tutup, ngajine ora ngantek tekan menduwur tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji ngajine tekan majalah niku wae. Lha wong poso niku ora mok wong Jakarta tok, wong Semarang tok. Kula ditakoki wartawan itu bagaimana, Gus? Orang yang nyuiping bulan Ramadan supaya warung tutup. Lha lapo kok ditutup? Untuk menghormati Ramadan. Lho, sejak kapan Ramadan minta dihormatin? Wong dari dulu sudah terhormat. Lho itu bagaimana? Saya ini orang Rembang, poso-poso ke Jakarta, saya ngorong lapar, saya boleh muka di Jakarta ngaji ya, saya boleh muka. Lah kalau saya ke Jakarta kelaparan, kehausan, mau muka tidak ada warung buka, tidak kapiran saya. Poso tidak, makan tidak. Pertama itu. Kedua, perempuan Jakarta itu sama dengan perempuan Semarang. Tidak semua puasa di bulan Ramadan itu. Nggih napa mboten yo? Lho kalau perempuan Semarang itu bisa masak sendiri, gawe tumpeng pinter. Nah, tapi kalau perempuan Jakarta itu kebanyakan wanita karir. Masa gak bisa? Warung tutup kabeh, dia ini gak poso. Ini gak dipikir. Kenapa gak dipikir? Karena terlalu berlebih-lebihan. Mulanya wong NU ra usah berlebih-lebihan. Nggih? Biasa-biasa ngono ae. Gusti Allah pirsa kok potong amu aja. Itu Gusti Allah potong amu kok kaya yo-yo wae. Ini nek delok potongane masal briga-brigi wong disirikno dibid'ah gak karu-karuan kaya yo-yo. Sampeyan mboten usah ngoten, nggih ora usah dipadoni wis ben ngono ae dianggep tontonan ngoten mawon. Nggo isen-isen donya. Ampun dilihat iki. Pun sampeyan mantep mawon jenengan iki barengane kalih mayoritas umat Islam di dunia. Janji mboten NU yes minoritas ngoten mawon Islam niku. Ngoten mawon. Mbok sampeyan ngitung dhewe ampun. Minoritas. Jadi jenengan nek muni seneng karo NU, melok kiai saged dipertanggungjawabkan. Sampeyan umpamane kok kowe kok ngono ana sapa? Kula dawuh Kiai Sadiq ngoten niku. Mangke kersane Kiai Sadiq sing jawab. Onten bergelindan, ilmunya itu bergelindan, Kiai-kiai NU menika. Ora sembarangan comot sana comot sini. Ndak. Mulane kiai-kiai sing NU sing lawas-lawas, Kiai NU sakniki nggih ana sing wis Masya Allah terpengaruh ngoten niku. Rumangsane dadi Kiai NU kurang gagah. Kurang gagah, Kiai NU kurang gagah, kabeh kok apik ngono. Kabeh kok apik iku apa iku? Kok gak ono sing jahanam blas iku apa? Lho, mergo kiai-kiai niku sing dicekeli dawuhe Quran ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasanah. Sing dicekeli dawuhe Kanjeng Nabi yasiru wa la tu'asiru. Ajak mereka walatu nafiru aja mbok kongkon do mlayu. Memberat-berati umat saja itu enggak boleh karena mereka bisa lari. Niku kiai-kiai wonten kiai pancen ya akeh-akeh NU niku kiyaine kiai desa. Kiai desa ora pati gagah, ora pati bahasa Indonesia ya pecotot-pecotot kaya kiai Soding ngoten niku. Oh, tapi kualitas ilmunya bukan dari penampilannya. Nggih. Anu niku kiai-kiai bangsa kiai Soding niku. Mboten kok terus ngongkon wong kowe kudu ndang sembayang bar sembayang terus kaji ora jahanam mboten ngono. Mboten nate ngongkon-ngongkon. Wong tengene Rembang niku maratuwa kula niku nggawe musala. Musala pun dadi. Wis ana wong sing do mriku niku. Pancen daerahe daerah mboten do salat. Ndamel sae. Terus maratuwa wedok kula matur kalih maratuwa kakung. Pak, kok ora mbok wulang-wulang Pak wong-wong iki wis dong. Wis do ning musala ngene gak mbok wulang-wulang. Jawabnya Kiai Basuni mertua saya. Aja kesusuah ben seneng sik embekan langgar. En seneng. Rasa kesusu. Lah iki wong iku kesusunan, wong iki diplokoto-plokoto kondangake kaya ndik ning. Niki sing kula aturake bolak-balik teng pundi-pundi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin tertinggi kita itu adalah manusia yang paling manusia, yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia. Kiai-kiai pesantren itu ingin seperti itu. Ingin dadi menungsa sing ngerti menungsa, menungsake menungsa. Sakniki nggih kathah pemimpin-pemimpin sing ketoke menungsa. Ketoke. Tapi ra ngerti menungsa. Dupeh dhewekne ahli wiridan, ahli zikir. Ana sing mara, Mbah kula niki kok sumpek mawon manah kula, mbok njenengan ijazahi, Mbah. Wiridan wacanan ben kula saged adem ngoten dada kula niku. Jawabane si Mbah. Ya iki ya, tak ijazahi kowe. Ayat kursi iki diwaca pendak bar salat ya, ping 35.000 ya. Niki jenenge ora ngerti wong. Rumangsane wong ku sing kaya dikne, nek ora kaya dikne ora wong. Misalnya kathah tiyang sing nganggep wong niku ya kaya dikne, nek ora kaya dikne ora wong. Lho maca Fatihah isih gratul-gratul. Kon maca ayat kursi ping 35.000 semaput lho. Ora ngerti wong. Kiai-kiai pesantren sing menurut ajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngerti wong. Wong niku ana sing tingkat TK, SD, malah PAUD. PAUD. Dhewe-dhewe. Penyikapannya juga harus berbeda. Ndak bisa digebyahuyah, apa meneh mau dipadakno awake dhewe. Malah ana sing nemen malih, ana sing nemen malih. Sing duwe pendapat nek ki ambake muring-muring berarti Gusti Allah muring-muring. Ngene iki jan koplo tenan. Nek ki ambake mboten seneng, niku rumangsane Gusti Allah mesti ra seneng. Lho, niku apa gak rumangsa nek ngono iku sirik. Madakno awake karo Gusti Allah. Rumangsane Gusti Allah ya pecicilan kaya dikne. Mergo gak ngaji, Gusti Allah niku duwe asma sifat syakur. Gusti Allah niku gak ada sifat napa? Syakur. Ngerti sampean maknane syakur? Napa maknane syakur? Kiai-kiai sing kene iki. Syakur. Syakur niku moho nerimake. Moho nerimake. Gusti Allah niku moho nerimake. Anggere sampean ora duwe niat nglawan Gusti Allah. Mpun sampean usahaake semampu sampean ditampa karo Gusti Allah. Kula salat kula ngeten iki ditampa napa mboten? Kowe niat nglawan Gusti Allah apa gak? Kula kepengin ngepas-ngepasake, saged kula nggih ngeten iki. Ora apa-apa. Niku moho nrimakne niku ngoten niku. Kurang-kurang sithik. Landik niki apane Gusti Allah kok. Nek ngongkon kudu ngene, nek gak ngene jahanam iku. Nggih. Pokoke jenengan nek melok kiai-kiai NU, kiai-kiai sing pesantren nggih. Ah niki niki. Kiai-kiai pun nggih niku wau. Ana sing gawean ana sing gawean pers. Ana sing gawean partai politik, ana sing gawean dhewe. Dadi niku kadang-kadang bingung, mulane niki kula aturake ciri-ciri ora angger. Ana ustad, kiai apa ustad, sakniki istilahnya ora kiai ustad. Rada modern ngono. Nek kiai ra ketok desa ngono. Nek sing kutha-kutha ni ustad. Lha ana ustad kok tukaran kalau tukang lespeker. Wah ini kok jen, lah ini kok neng nalar ratu betul lah. Apa orang duwe lawan sing imbang ngono apa piye betul lah. Lu ngono yo kok enek jamaah pirang-pirang itu gumun aku. Indonesia ini macam ni, uangnya apian banget. Wong apian pokoke serbanane gembelo ngono wis wah monggo senenge ra karuan serbanan terus jubahan wah wis top pokoke iki iki maha ustad maha kiai mergo ustate dhewe jamaahe yo gak paham rumangsane jubah karo serban karo jenggot iku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumangsane jubah karo serban menika pakaiane Islam, pakaian Islam pakaiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mergo gak maca sejarah sing serbanan jubahan jenggoten niku ora mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Abu Jahal nggih nggih. Lho sampeyan tingali. Abu Jahal nggih serbanan ya jubahan ya jenggoten. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai budaya lokal. Tidak ingin membikin model pakaian sendiri. Kanjeng Nabi seperti biasanya selalu memberikan arahan, perintah, ajaran itu yang longgar biar tidak terlalu mempersulit umatnya. Di dalam berpakaian namun ditentukan nutupi aurat titik. Modelnya terserah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih model pakaian daerah. Yaitu serban jubah. Lungkur rak jumbuh karo Abu Jahal, karo Abu Lahab. Ndak peduli jumbuh. Nyatane orang-orang sing jumbuh sebab selain serban dan jubah ini ada ciri yang membedakan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Jahal. Serbanan, jenggoten, jubahan, raine mesem, berseri-seri Kanjeng Nabi. Serbanan, jenggoten, jubahan, raine sangar Abu Jahal. Lho nggih, niku titenane ngono. Lah sakniki terserah sampean. main jubahan, serbanan terserah. Tapi nek jenengan raine sangar. Iku kudu nganggo nalar. Kanjeng Nabi menika dijuluki Basam. Basam ini artinya air mukanya ini tersenyum terus. Jadi nek ana sekabat sumpek badhe curhat dateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sowan Kanjeng Nabi ningali pedhanane Kanjeng Nabi, durung curhat sumpek ilang. Lha iki ora. Ora sumpek ra apa, nyawang raine senep kabeh nuwun. Pakaian tidak mempengaruhi apa-apa. Mulane biyen Gus Dur niku pakaiane batik. Niku jarene ya itbak Kanjeng Nabi. Itbak Kanjeng Nabi, mergo nganggo pakaiane daerah iki ambake. Daerah mriki nganggo batik kabeh, ya ambake nganggo batik. Padha karo Kanjeng Nabi, daerah yang nganggo jubah, nganggo jubah. Itu lho. Jadi arah itu ya arah Islam beda nanti. Antara ini Arab be Islam nih. Rumah saya ini anggir Arab. Wah, sampai nak tegini Arab mereka buat jingan ini gak kata. Odo mawon. Malah saya tu mereka mereka guyup rukun ini. Muka-muka guyup terus gak. Senajan ana pilpres. Ini yang Pak Edi ini dongak nemu muka-muka. Lho nek sing calon-calone barang itu ya apik-apik ngono lho, ketemu ya rangkulan ngono lho. Tim suksese ya sing kadang-kadang kenemenen niku. La ilaha illallah. Lah ngelem awake dhewe kena apa sih? Kampanye ngelem awake dhewe kena apa? Kok dadak jawil-jawil eleke wong iku lha apa? Ngono sih. Dadi mangke wong NU neh nggone ana geger-geger wong NU neh sing tukokan. Mergo wong NU teng tengah mriki. Dadi sampean ora sah melok-melok niku. Dukung ya dukung. Lem mawon sing sampean dukung niku. Kowe iki hebat. Tak pitulute. Tapi ora usah kok dadak terlalu berlebihan to mriki niki, ampun. Iku jahanam aja mbok pilih. Pilih. Jadi mungkin sampai nak milih ya milih sing paling apik ngoten mawon, sing paling sopan to ya anu kampanye ngoten mawon. Nggih. Mun setengah kali, yuk gak teko-teko kabeh sik. Lho, nek kula niku pengangguran. Lah niki Pak Ganjar, Pak Hendi niki niki wonten ketua Kementerian Agama Jawa Tengah sing lagi entuk menteri anyar niki. Niki ndo duwe gawean kabeh ning guri-guri ini duwe gawean sing nganggur mok kula tok. Nek kula ngantek subuh kali sampean wah paling seneng kula. Kula ketemu sampean suweneng ngene. Wong ya Allah, rakyat Indonesia niku terutama rakyat NU apian ora. Dikon ngelesot ngono ya gelem. Ora dikeki ngombe blas ya toknya. Wah aku ngombe ini tumpuk-tumpuk. La ilaha illallah. Uang kok api ingin. Iki nek pemimpinnya nantian ora bener dan keterlaluan tenan. Uang rakyatnya api ingin, wargane api ingin kok pemimpinnya ora genah, ora mikir noblas niku keterlaluan. Orang mau kualat karo wargane tapi kualat karo pendiri-pendiri ini. NU niku tanda gambare mawon bukan pelukis profesional yang gambar mboten. Kiai. Kiai Ridwan, kiai-kiai blokon niku. Gambar nganggo sembahyang rong rakaat istikharah. Dikongkon istikharah karo kiai-kiai, kowe bagian gawe tanda gambar. Saiki piye caramu? Carane wong kiai istikharah. Istikharah nemu gambar kaya ngoten niku. Terus digambar. niku hasil istikharah. Gambar niku. Sakniki niku anggen gambar tali mau digambar ngoten niku tok bloko-bloko. Mboten diitung. Biyen Kyai Ridwan nalika gawe niki niku taline buhulnya itu 99. Buhulnya 99. Bintangnya 5 di atas, 4 di bawah. Sedaya ngadai makna semua. Tidak nuhudul ulama tapi nahdlatul ulama. Nek cara cah santri nahdoh menika masdar marah. Wah, Allah. Liane orang ngombe aku pakai ngombe orang mentolo tak aku model kebangkitan dulu Nahdlatul Wathon kebangkitan tanah air tapi dienteni kok enggak ada sing bangkit-bangkit woi iki mbok menawa ngenteni kiai ini lajeng Nahdlatul Ulama kok orang nuhudul ulama. Padahal bangkit itu nuhudul ulama juga bisa. Kenapa memilih masdar marroh? Nahdlatul Ulama. Masdar marroh itu masdar sing mempunyai pengertian sekali. Maksudnya pendiri-pendiri itu NU itu ulama-ulama itu bangkit sekali saja. Orang kok bangkit terus turun nih? Bangkit turun nih? Enggak. Bangkit sekali untuk membangkitkan warga tanah air ini. Nah betul. Mulane nek ana sing wani-wani karo NU wis meroi ngono ae kualat. Sing malati pendiri-pendiri lan wargane. Warga sing apian. Mulane kadang-kadang gregeten karo ana pemimpin-pemimpin sing bingungno rakyat iku gregeten kula. Wong rakyat iki marat ae gelem. Kok isa dironi-roni ngono lho. Wis ben marah. Kok isa dironi-roni kebangetan banget to. Muga-muga awake dhewe mangke duwe pemimpin presiden nggih. Sing wedi karo Gusti Allah, sing duwe welas asih kalih awake dhewe rakyat niki. Allahumma amin. Cocok nggih. Nggih. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina. Mala ya khaufuka wala yarhamuna. Nek duwe welas asih kalih rakyat, insyaallah apa-apa yang berkaitan dengan rakyat akan dipikirkan dan diusahakan kesejahteraannya. Kula kinten mekaten matur nuwun jenengan kersa mirengake kula. Kula dongaake mugi-mugi panjenengan wilujeng lahir batin. Tetap iman al Islam. Jembar sekine. Kanggo ibadah ning ngriki Gusti Allah. Nggih, sing duwe utang ndang iso nyaur utang. Allahumma. Sing duwe durung duwe bojo muga-muga ndang kake entuk bojo. Sing duwe wis duwe bojo muga-muga ora wayuh. Nggih. Akhire muga-muga kula panjenengan tansah dipun paringi istiqomah kali Allah taala lan husnul khatimah. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu nahdlatul ulama wan nahdiyin wa khairu indonesia wa indonesiin wa astaghfirullahal azim li walakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.